قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bolehnya seorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mati di jalan Allah, wa tamannihi dzalik, dan berangan-angan supaya mati pada pertempuran itu, jihad tersebut. Walaysa hadza min tamannil mautul manhi anhu, yang seperti ini bukan termasuk angan-angan yang dilarang, bukan. Kama qala Abdullah bin Jahash radiyallahu ta'ala an, Allahumma laqini minal musyrikin rajulan aziman kafara syadidan harduhu faaktulahu fayaqtuluni fiik wayaslubuni thumma yajid'an fi wa udhuni faidha laqituka وقلت يا عبد الله بن جهش فيما جزعت؟ قلت فيك يا رب. Bolehnya hal itu berdasarkan hadis Abdullah bin Jahash radhiyallahu ta'ala an, ketika berdoa meminta kepada Allah, Allahumma laqini minal musyrikin rajulan aziman kafara, ya Allah, jumpakanlah untukku salah seorang musyrikin yang besar badannya, kafara, kafir, musyrik, kafir, bengis, sadis, wat faqtulahu, dan aku bisa membunuhnya. Yaqtuluni fik, dia pun membunuhku di jalan engkau ya Allah. Yasrubani, dan dia mensalibku, dan dia memotong hidungku dan telingaku, kedua telingaku. Idza laqituka, maka apabila aku sudah mati dan berjumpa dengan engkau ya Allah, faqulta, maka engkau akan mengatakan kepadaku ya Allah, ya Abdullah bin Jahash, wahai Abdullah bin Jahash, fima juzi'ta, judi'ta, kenapa kamu dipotong, terbunuh? Qultu fika ya Rabb, maka aku katakan, aku terpotong ini, terbunuh di jalan engkau ya Allah. Nah, bedanya apa? Bedanya karena dia mohon, meminta, berdoa kepada Allah dalam hatinya dan menjaga niatnya, bukan untuk dilihat, didengar, atau kesohor, bukan. Dia jaga ini dengan mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dibolehkan berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dilarang, ya, dia pengen ke sohor, pengen disebut, pengen dilihat, pengen punya kedudukan, harta, jabatan, kekuasaan. Nah, ini yang tidak boleh, yang tidak ikhlas. Nah, ini pentingnya ikhlas, pentingnya ikhlas. Beramal ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kedudukan, bukan untuk disebut sebagai pemberani, bukan. Nah, adapun Abdullah bin Jahsy radhiyallahu taala an, beliau berdoa minta kepada Allah dan mohon kepada Allah dan menjaga niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.